فتموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan membaca atau akan mulai membaca kitab yang masya Allah sangat berharga, yang merupakan salah satu dari syarah-syarah Arba'in An-Nawawiyah. Tetapi ketika beliau Ibnu Rajab mensyarahnya, seakan-akan menjadi kitab tersendiri karena luasnya pembahasan beliau. Tetapi inti yang beliau bahas, sebagaimana ucapan beliau sendiri dalam mukaddimahnya, bahwa aku ingin menjelaskan hadis-hadis dan makna hadis yang ada di dalamnya, makna lafaz-lafaz hadis yang ada di dalamnya. Aku singgung sedikit riwayatnya, baru kemudian aku bahas lafaz-lafaznya, dan aku sebutkan pembahasan fikih yang ada di dalamnya ila akhirih. Maka kitab Syarah An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Ar-Rihlah Muhaddits Asy-Syam Al-Hafiz Zainuddin Abu Al-Faraj Abdul Rahman Ibn Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Shihabuddin Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu. Syarah terhadap hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim, hadis-hadis yang merupakan hadis yang sangat luas maknanya, atau yang menjadi pokok-pokok pembahasan fiqh dan pembahasan muamalah dan lainnya, disyarah oleh beliau, yaitu Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Ahli Hadis dari Syam Al-Hafiz julukannya Zainuddin, juga julukannya kunyahnya Abdul Faraj Abdul Rahman Ibni Syekh Al-Imam Shihabuddin Abdul Abbas Ahmad, berarti namanya Abdul Rahman bin Ahmad karena gurunya, bapaknya juga Syekh Alim, maka dikatakan Ibnul Imam, Ibnu Syekh Al-Allama. Namanya Abdul Rahman, bapaknya Ahmad, kemudian Ibnu Rajab. Tetapi terkenal dengan julukan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Tentunya kalimat Al-Hanbali adalah sebagaimana umumnya para ulama ketika nasya'a fi madhabin ma, ketika memulai belajarnya dari madhab tertentu, maka dijuluki dengan madhab itu. Memulai belajarnya. Tetapi setelah mereka menjadi mujtahid dengan ilmunya yang sangat luas, mereka bukan orang-orang yang ta'assub. Sebagaimana para imam-imam yang lain dari madhab-madhab yang lain. Seperti Abu Uthman, Ismail, As-Sabuni, As-Syafi'i. Karena memang memulai belajarnya dari madhab Syafi'i. Tapi setelah menjadi imam, alim, maka beliau mujtahid. Dan tidak terkungkung pada satu madhab. Mereka tidak memiliki pegangan kecuali Quran dan Sunnah. Dan mereka berijtihad dengan apa yang mereka dapatkan dari dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Dan juga dengan apa yang merupakan ijma' dari para salaful ummah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Ditulis atau disalin salah satu salinannya. Dikatakan wajadtu bi khatti syaikhina, aku dapatkan tulisan langsung dari guru kami Syekh Imaduddin Abil Fida Ismail Al-Buqa'i Asy-Syafi'i. Lihat. Beliau mazhab Syafi'i, tapi beliau menyalin kitab ini sebelum adanya cetakan-cetakan, beliau menyalinnya dan menulisnya. Taghamadahu Allah Ta'ala bi rahmatihi. Semoga Allah penuhi beliau dengan rahmatnya. Dan di dalam tulisannya, penulis tadi menulisnya, dan kemudian berkata, nasakhtu hadha syarh. Berarti siapa yang berkata? Seorang imam, Al-Buqa'i Asy-Syafi'i, dari mazhab Syafi'i, tapi memuji sangat tinggi kitab ini. Nasakhtu hadha syarh. Aku tulis syarah ini. وقرأت منه على مصنفي قطعة بدمشق. Aku catat sebagiannya di Damaskus. وهو ممسك بأصله. ثم توفي إلى رحمة الله. Kemudian beliau wafat kembali kepada Rabbnya, guruku maksudnya. ولم أعلم أنه خلف بعده مثله. Dan tidak pernah dia meninggalkan sesuatu yang seperti ini. Inna sahibana, dan sahabat kami, Syekh Abdul Qadir Al-Hajjari Al-Madani, yang dikenal dengan Syekh Al-Hajjar, menyalin kitab ini juga. Ini syarah Jami'ul Ulum wal Hikam ini. Kemudian dibacakan terhadap gurunya, ini belajar terhadap gurunya kitab tersebut. Kemudian setelah itu dia menulis komentar terhadap buku ini dalam sebuah syair. Syairnya ini yang sungguh sangat menarik. Saya bacakan sedikit. Qala rahimahullah, hadha kitabun law yuba'u biwaznihi dahaban lakana al-ba'i'u al-maghbuna. Kitab ini kalau saja dijual dengan seberat kitabnya emas, diganti dengan seberat kitabnya emas, niscaya penjualnya akan rugi. Karena kitab ini lebih mahal daripada emas. Balau yuba'u biwaznihi durran wa yaqutan kadzalika lu'lu'an maknunan. Bahkan kalaupun dijual dengan permata atau dengan mutiara atau dengan yakut yang dan mutiara yang tersembunyi, tetap penjualnya akan rugi. Raja alladhi qad ba'ahu in kana da'aqlin bi safqatin khasirin mahzuna. Kalau saja penjualnya menjual dengan permata dan mutiara tadi, niscaya dia kembali dalam keadaan, kalau dia sadar, kalau dia berakal, dia pulang dalam keadaan tangan kosong, rugi dan sedih kehilangan kitab tersebut. Kam durru ilmin nafi'in abda bihi linnas. Betapa banyak di dalam kitab ini mutiara dan permata di dalamnya yang ditunjukkan kepada manusia. Bisadrihi makhzunan, berada di dalam kitab ini tersembunyi seperti perbendaharaan di dalamnya. Ma ba'a jawhar ilmihi al-baqi bighalid durri illa ahmaqan maftuna. Tidaklah ada orang yang mau menjual sesuatu yang di dalamnya berisi permata dan mutiara, kemudian dijual dengan satu buah mutiara atau beberapa butir, kecuali orang itu ahmaq, orang yang jungu, maftun, yang terfitnah dengan dunia. Ya Rabbi farhamhu wa kulla syuyukhina. Wahai Rabbku, rahmatilah beliau dan semua guru-guru kami dan juga kedua orang tua kami. Qailan amina, dengan mengucapkan amin. Ikhwanina a'azakumullah, dan kalau kita baca kitab ini nanti akan terasa bahwa benar-benar kitab ini berisi permata, mutiara dan segala macam yakut di dalamnya. Durru ilmin, mutiara ilmu, permata ilmu dan berbagai macam hiasan ilmu di dalamnya. Rahimahullah Ibn Rajab Alhamdulillah rahimahullah. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang mengumpulkannya An-Nawawi Asy-Syafi'i. Yang mensyarahnya Ibn Rajab Al-Hanbali. Yang memujinya Al-Bukhari Asy-Syafi'i. Dan masih banyak lagi yang memujinya tentunya. Adapun penulisnya, namanya adalah atau beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Zainuddin Abdurrahman Ibni Ahmad Ibni Abdurrahman Ibni Al-Hasan Ibni Muhammad Ibni Abil Barakat Mas'ud As-Sulami Al-Baghdadi Thumma Dimashqi Al-Hanbali Al-Shahir Ibni Rajab. Beliau adalah imam penghafal kuat, Al-Allama penghias agama Zainuddin. Beliau adalah namanya Abdurrahman ibni Ahmad, ibni Abdurrahman ibni Hasan, ibni Abil Barakat Al-Baghdadi tadinya, thumma Dimashqi, kemudian pindah ke Damaskus. Al-Hanbali nasha'a, yani Al-Hanbali nasha'atuhu, dibesarkan di lingkungan Hanbali. Al-Shahir ibni Rajab. Ibn Rajab itu sesungguhnya adalah laqabu jaddihi, julukan kakeknya Abdurrahman. Ingat namanya? Abdurrahman ibni Ahmad ibni Abdurrahman. Abdurrahman yang kakeknya ini julukannya Ibn Rajab. Beliau memiliki banyak guru. Masya Allah, sebagaimana ulama lainnya, belajar dari sekian banyak imam-imam Ahlus Sunnah. Dan beliau mendapatkan banyak ijazah. Ijazah memang mirip dengan apa yang kita kenal dengan ijazah. Tetapi makna ijazah dari kata ajazahu, diizinkan untuk menyampaikan ilmu. Belajar misalnya fikih kepada Imam Fulan. Kalau Imam Fulan itu sudah melihat muridnya ini sudah selesai mempelajarinya, maka dia akan berkata, aku izinkan engkau untuk menyampaikan dariku. Itu namanya ijazah. Dan beliau banyak mendapatkan ijazah. Di antara suyuhuhu fil ijazah adalah Zainab bintu Ahmad ibn Abdurrahim al-Maqdisiyah. Zainab bintu Ahmad ibn Abdurrahim, masih familinya. Yang kedua, Safiyuddin Abul Fadail Abdul Mu'min ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hanbali. Yang ketiga, Abdul Rahim ibn Abdullah Az-Zurairati Al-Mudarris. Dia seorang pengajar di Mujahidiyah di Baghdad. Yang keempat, Abu Rabi Ali ibn Abdul Samad ibn Ahmad al-Baghdadi al-Hanbali. Ini yang saya katakan, rata-rata guru-gurunya yang pertama yang berikan ijazah adalah dari Hanabilah. Yang kelima, Al-Hafidh al-Qasim ibn Muhammad al-Barzali rahimahullah. Yang keenam, Muhammad ibn Ahmad ibn Hassan Ad-Dali Ad-Dimashqi dan lain-lainnya. Sedangkan guru-guru yang lain, beliau juga belajar dari Qadil Qudah, Abul Abbas, Ahmad Ibn Hasan Ibn Abdullah Al-Shahir Ibn Qadi Al-Jabal. Itu juga guru beliau. Yang kedua, yang tadi Syuyukhul Ijazah, ini Syuyukh secara umum. Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibn Abdurrahman Al-Hariri rahimahullah. Wa Imaduddin Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Hadi Ibn Yusuf Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi, termasuk beliau muridnya Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Wa Taqiyuddin Abu Muhammad Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Nasr Ibn Fahad, yang dikenal dengan Ibnul Qayyim Ad-Diyaiyah, bukan Al-Jauziyah. Yang kelima, Al-Imam Al-Allamah Izzuddin Abu Ya'la Hamzah Ibn Musa Ahmad Ibn Badran, yang dikenal dengan nama Ibn Syekh As-Salamah atau Ibn Syekh As-Salam As-Sulamiyah. Yang keenam, Alauddin Ali Ibn Zainuddin Al-Manja Al-Mutawaffa Sana 750. Dan lain-lainnya dari guru-guru beliau. Disebutkan di sini hampir lebih dari 15 syuyukh, ditambah dengan yang tadi hampir 10 syekh yang memberikan ijazah. Buku-bukunya yang beliau tulis diantaranya Tafsir Surat An-Nasr, Tafsir Surat Al-Ikhlas, I'rabul Basmalah, satu buku khusus i'rabnya basmalah. Ini yang berkaitan dengan Quran dulu. Kemudian i'rab Ummul Kitab, i'rabnya Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan tafsir Surat Al-Fatihah. Dan yang keenam, istighna bil Quran. Ayib, itu dalam ulumul Quran. Dalam ulumul hadis, beliau mensyarah Sahih Bukhari, Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari. Khana bin Azzaqullah, bukan Fathul Bari Ibn Hajar, lain lagi. Beliau juga mensyarah, dan kebetulan namanya juga Fathul Bari. Tetapi tidak selesai beliau, keburu wafat rahimahullah. Benar. Syarah Jami' Tirmidzi. Waqad qalu innahu fi nahwi 20 mujalladan. Beliau juga mensyarah Jami' Tirmidzi. Kurang lebih 20 jilid. Waqad fuqida, tetapi sayang sekali tidak ditemukan manuskripnya. Fi jumlatin ma fuqida min kutub at-turats. Beliau atau buku-buku tersebut termasuk yang tidak ditemukan. Walam yabqa siwa qit'atan min kitabil libas, tidak tersisa yang ditemukan kecuali hanya kitabul libas di dalam asyarat warakat fil maktabatul zahiriyah. Padahal yuqal innahu 20 mujalladan. Juga majmu'ah rasail beliau juga punya. Majmu'ah rasail, kumpulan risalah-risalah. Di dalamnya ada risalah Al-Hikamul Jadirah bil Ida'ah, Syarah Hadis Ka'ab Ibn Malik, Ikhtiyar Al-Awla, Syarah Al-Ikhtisam Al-Mula Al-A'la, Al-Kalam Ala Kalimat Al-Ikhlas. Risalah-risalah kecil yang dikumpulkan dalam majmu' rasail. Dan lain-lain dari tulisan beliau yang banyak rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya, itu tadi baru hadis. Masih ada kitab dalam bab-bab lain atau kitab-kitab dalam kitab fiqih misalnya. Beliau punya kitab Qawaid Fiqhiyah. Beliau punya kitab Al-Istikhraj fi Ahkamil Kharaj. Beliau punya kitab Kitabu Ahkamil Khawatim wa ma yata'allaqu biha. Dan juga ada rasail kecil-kecil yang beliau tulis. Dalam tarajim, terjemah dan riwayat hidup, beliau juga punya kitab Mukhtasar Sirah Umar Ibn Abdul Aziz. Matbu', sudah dicetak. Artinya ditemukan dan dicetak. Sirah Abdul Malik Ibn Umar Ibn Abdul Aziz, anaknya. Juga matbu'. Yang keempat, Masyighah Ibn Rajab. Dan juga Waqa'atu Badr. Dan masih ada kitab-kitab lain beliau dalam bab-bab lainnya. Alhamdulillah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Menunjukkan keluasan ilmu beliau. Dan ketika kita membaca syarah kitab kita ini, Jami'ul Ulum wal Hikam, juga kita akan melihat betapa luasnya ilmu beliau. Kadang berbicara hadis sebagaimana layaknya ahli hadis dan pakar ilmu hadis. Kemudian membahas fikih. Benar-benar faqih, seakan-akan dia adalah pakarnya fikih. Artinya dalam segala bidang beliau pakarnya. Rahimahullah ta'ala. Beliau mulai kitabnya dengan mukaddimah. Alhamdulillah alladhi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana wallahi alhamd khaira ummatin wa ba'atha fina rasulan minna yaslu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimana al-kitaba wal-hikmah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan untuk kita agama ini dan telah menyempurnakan nikmatnya atas kita dan menjadikan umatnya sebagai sebaik-baik umat walhamdulillah, dan telah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kalangan kita sendiri yang membacakan kepada kita ayat-ayatnya, mensucikan kita dan mengajarkan kepada kita al-kitab wal-hikmah. Ahmaduhu ala ni'amihil jammah. Aku memujinya atas kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tiada sekutu baginya. Syahadatan takunu liman i'tasama biha khairu 'usma. Dengan persaksian yang akan menjadi bagi siapa yang berpegang dengannya akan menjadi 'usma, perlindungan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku mempersaksikan bahwasanya Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Arsalahu lil 'alamin rahmatan, yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam sebagai rahmat. Yani wa ma arsalnaka illa rahmatan, kata Allah. Aku tidak utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka aku bersyukur kepada Allah yang telah mengutus rasulnya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa fawwada ilaihi bayana ma unzila ilaina, dan yang telah memberikan dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada kita. Terkandung dalam ayat litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Yang Allah katakan pada Rasulnya, agar engkau jelaskan pada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Litubayyina linnas manuzzila ilaihi. Maka kata Ibn Rajab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan haknya kepada Rasulnya untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepadanya. Fa'awdahalana kullal umur. Maka beliau alaihissalatu wassalam menjelaskan kepada kita segala macam perkara yang penting. Wa khassahu bi jawami'il kalim. Dan Allah istimewakan rasulnya ini dalam menjelaskan Quran dengan jawami'il kalim. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuknya jawami'ul kalim. Berarti jawamul kalim ada dalam Quran dan ada pada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Farubbama jama'a ashtatal hikami wal ulum fi kalimatin. Kadang-kadang beliau mengumpulkan sekian masalah, sekian perkara, sekian ilmu disampaikan dengan satu kata. Ini keistimewaan Rasulullah SAW. Au fi syatri kalimah, atau bahkan pada setengah kalimat cukup untuk menjelaskan sekian masalah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan takunu lana nuran min kulli zulmatin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam kepada beliau dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya dengan salawat yang akan menjadi cahaya untuk kita yang menerangi dalam kegelapan, dan semoga Allah berikan salam kepadanya dengan sebanyak-banyaknya salam. Amma ba'd. Setelah mukaddimah, beliau mengikuti sebagaimana biasanya Rasulullah SAW dan juga diikuti para sahabatnya dan tabi'in, setiap berbicara memulai dengan puji-pujian, kemudian memisahkan dengan isinya dengan kalimat amma ba'du. Adapun selain daripada itu, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi jawami'il kalim. Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan jawami'ul kalim. Dengan jawami'ul kalim, yakni kata-kata yang simple bermakna luas. Dalam mukadimahnya, beliau akan membahas masalah ini untuk menunjukkan mengapa beliau beri judul kitabnya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim. Wa khassahu bi bada'il hikam. Dan Allah istimewakan beliau dengan bada'i' al-hikam, dengan hikmah-hikmah yang badi', yang sangat tinggi. Sebagaimana dalam dua kitab sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, bu'istu bi jawami'il kalim, aku diutus dengan jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, jawami'ul kalim fima balagana, yang namanya jawami'ul kalim menurut apa yang sampai kepada kami, annallaha yajma'lahu al-umur al-kathirah, sesungguhnya Allah kumpulkan baginya segala perkara yang banyak, allati kanat tuktab fil kutub, yang dulunya pernah ditulis dalam sekian kitab sebelum Islam, Allah berikan pada Nabi dengan satu kalimat saja atau dua kalimat saja. Wa nahwu dzalik. Jadi apa-apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu dari kitab-kitab para anbiya yang diterangkan dalam sekian panjang, Allah berikan kepada Rasulullah SAW dengan kalimat yang lebih ringkas. Itu yang disebut dengan jawami'ul kalim. Wa kharrajal imamu Ahmad min hadithi Abdullah, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Qala kharaja alaina Rasulullah SAW, keluar menemui kami Rasulullah SAW, yauman kal muwaddi'. Beliau keluar seakan-akan ingin berpisahan. Qala ana Muhammadun an-nabiyul ummi. Ana Muhammadun an-nabiyul ummi. Ana Muhammadun an-nabiyul ummi. Diulang tiga kali. Wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Akulah Muhammad, akulah nabi yang ummi, tidak membaca, tidak menulis. Dan aku adalah penutup para nabi. Utitu jawami al-kalim, fawatih al-kalim wa khawatimahu wa jawami'ahu. Aku diberi fawatih al-kalim, pembuka-pembuka kalimat, dan aku diberi penutup-penutup kalimat, dan aku diberi jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang mencakup sekian banyak ilmu. Al-Hadis. Wa kharaja Abu Ya'la al-Musili dari hadis Amr, dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW, juga berkata, Inni utitu jamami'al kalim wa khawatimahu wa khutusira likhtisaran. Aku diberi jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang jami', yang mengumpulkan sekian masalah dalam kata yang singkat. Wa khawatimahu, dan aku diberi penutup kalimat-kalimat. Wa khutusira likhtisaran, dan Allah ringkaskan untukku dengan seringkas-ringkasnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab, di antara manhaj beliau, kalau ingin menerangkan sesuatu, dibawa semua riwayat-riwayat hadis dengan lafaz yang berbeda-beda, dengan kalimat yang di sini ada ziyadah kalimah, di sini ada ziyadah tusyarah, atau di sini ada tambahan ta'liqat, untuk menjadi jelas. Ya. Seperti yang disebutkan sekarang ini. Yang tadi tidak disebutkan tentang apa itu jawami'ul kalim. Ternyata dalam hadis ini dari Abu Ya'la disebutkan wakhtusira li ikhtisaran. Allah ringkaskan untukku seringkas-ringkasnya. Boleh tergambar apa itu jawami'ul kalim. Sekian masalah diringkaskan oleh Allah dalam kalimat-kalimat yang simple. Itu makna jawami'ul kalim. Dikeluarkan pula oleh Dharuqutni dari hadis Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, "U'titu jawami'al kalim wa ikhtasara lil hadits ikhtisara." Aku diberi jawami'al kalim dan diringkaskan oleh Allah untukku dalam hadis dengan seringkas-ringkasnya. Wa rawaina min hadis Abdurrahman Ibn Ishaq al-Qurashi, dan kami juga meriwayatkan dari hadis Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi dari Abi Burdah dari Abi Musa, dia berkata, qala Rasulullah SAW, u'titu fawatihal kalimi wa khawatimahu wa jawami'ahu. Aku diberi, kata Nabi, pembuka-pembuka kalimat, penutup-penutup kalimat, dan pengumpul-pengumpul kalimat. Kalau diterjemahkan secara letterlek begitu, pembuka kalimat fawatihul kalim, penutup kalimat khawatimul kalim, dan yang mengumpulkan kalimat jawami'ul kalim. Faqulna, maka kami katakan, kata Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, alimna mimma allamakallahu azza wa jal. Inilah sifat para sahabat, semangat mencari ilmu. Ketika mendengar Rasulullah SAW diberi ilmu oleh Allah dengan kalimat yang simple tapi bermakna luas, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, allamana au allimna, ajari kami ya Rasulullah, mimma allamakallah, ajari kami dengan apa yang Allah ajarkan kamu dengannya. Qala fa'allamana at-tashahud, maka diajarkan kami untuk membaca tashahud, at-tahiyatu lillah wa barakatuh tayyibat ila akhirnya. وفي صحيح مسلم dari سعيد ابن ابي برده ابن ابي موسى عن ابيه عن جده, bahwa Nabi SAW su'ila, Nabi pernah ditanya, sekarang mulai dalam bentuk contoh-contoh, tadi lafaz-lafaznya, kemudian mulai contoh-contohnya, dimulai dengan fa'allamana at-tashahhud. Kalau kita mempelajari nanti dalam babnya masalah fiqih, kalimat tasyahud, tahiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kita memberi salam kepada Allah, maka dijawab, sesungguhnya Allah huwas salam, maka tidak diucapkan salam kepada Allah, tapi diucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Demikian pula bagaimana memberikan tahiyah, maka diajarkan tasyahudina at-tahiyatulillah. Ini khunibnina azakullah, kalimat per kalimat memiliki sekian makna dan pembahasan. Masya Allah. Demikian pula sekarang ketika ditanya satu perkara, Nabi menjawab dengan seribu atau sejuta perkara. Ditanya satu, tapi dijawab lebih dari satu. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya al-bid'u? Apa hukumnya al-mizr? Al-bitr, al-mizr. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Al-bid'u nabid, yang dibuat dari madu. Khamr dibuat dari madu. Wal-mizr, dibikin dari jagung atau dari gandum. Berarti sejenis tape ya. Nabi tidak menjawab satu persatu persatu, tidak. Nabi menyatakan anha an kulli muskirin askara anis salah. Aku melarang semua yang memabokkan dan melalaikan dari salat. Apa ini namanya? Jawan ulkan. Kamu kalau tanya seperti itu, bagaimana al-bitr? Bagaimana al-mizr? Bagaimana nanti muncul lagi di zaman berikutnya? Bagaimana dengan ekstasi? Bagaimana dengan serbuk yang dimasukkan ke hidung, apa namanya itu? Bagaimana dengan ini, dengan itu? Bagaimana dengan morfin? Bagaimana dengan kelamaan? Nabi menjawab dengan ringkas untuk seluruh apa yang memabukkan. Anha an kulli muskirin askala anis salah. Aku melarang seluruh yang memabukkan. Selesai. Pertanyaannya memabukkan atau tidak? Tidak, tidak apa-apa. Memabukkan? Jangan. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini termasuk contoh jawami'ul kalam. Warawa Hisham ibn Ammar dalam kitab al-Mab'ath dengan sanadnya dari Abi Salam al-Habashi. Qala hudithu anna Nabi SAW kana yaqul. Disampaikan padaku hadis bahwa Nabi pernah berkata, fudiltu ala man qabli bisittin wala fakhr. Aku diistimewakan di atas seluruh para nabi-nabi sebelumku dengan 6 perkara. Wala fakhr. Dan ini bukan sombong. Ini kenyataan. Aku diberi oleh Allah 6 yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. Kemudian disebutkan satu persatu. Dan karena satu sampai sekiannya bukan pembahasan kita, maka langsung disebutkan pada intinya. Salah satunya, u'titu jawami'ul kalim. U'titu jawami'ul kalim. Aku diberi kata-kata, kalimat-kalimat yang mengumpulkan sekian banyak ilmu. Tentunya kalian sudah hafal hadis yang 5, karena dalam riwayat 5, dalam riwayat lain 6. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadu minal anbiya'i qabli. Di antaranya apa? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Atau pertama, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Aku diberi kemenangan oleh Allah dengan rasa takut yang ditimpakan pada musuhnya sejauh 1 bulan perjalanan. Yang kedua, aku diberikan oleh Allah jadikan bumi ini tahur. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli, maka siapapun manusia yang datang waktu salat maka salatlah. Tidak ada alasan enggak ada tempat salat karena semua tanah boleh untuk salat. Tidak ada alasan mengatakan enggak ada air karena permukaan tanah pun boleh untuk tayamum. Itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan uthitu syafa'ah. Aku diberi syafaat. Yang keempat, dikatakan aku diberi atau uhillat liya al-ghanaim. Aku dibolehkan atau dihalalkan bagiku pampasan perang. Walam tuhal. Dan tidak dihalalkan pada umat-umat terdahulu. Ini pada nabi-nabi yang dulu tidak dihalalkan. Pampasan perang itu dibiarkan, dikumpulkan di padang pasir sampai Allah takdirkan terkena petir dan hangus seluruhnya habis. Tetapi aku, kata Nabi, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku pampasan perang. Yang kelima, innama nabiyyu bu'itha ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Adapun setiap nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Itu yang kelima. Apa yang keenam? U'titu jawami'al kalim. Aku diberi jawami al-kalim. Ini yang sedang kita bahas. Kalimat-kalimat simpel yang bermakna luas. Itu jawami al-kalim. Kalimat-kalimat kata-kata yang simpel ringkas. Tetapi mengandung sekian makna di dalamnya. Dan sekian ilmu di dalamnya. Wa kana ahlul kitab yaj'alunaha juz'an bil-layli ila sabah. Ahlul Kitab dulu membahasnya masih dalam hadis. Dari mulai malam sampai pagi. Belum selesai pembahasan. Fajama'aha li rabbi. Sedangkan Allah mengumpulkannya untukku dalam satu ayat saja. Dalam satu ayat saja. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillah. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh apa yang di langit dan seluruh apa yang di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah maha mulia lagi maha hikmah. Diterangkan kepada Bani Israel dulu. Dari mulai malam sampai pagi. Menjelaskan seluruh alam ini taat pada Allah Taala. Tetapi cukup dengan kalimat sabbaha. Bertasbih. Mensucikan Allah. Karena semua benda-benda, semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tasbih mereka. Naam. Barakallahu fikum. Fajawami'ul kalim. Alati khussa bihan nabiyu naw'an. Maka yang disebut dengan jawami'ul kalim, yang diberikan pada Nabi, ada dua jenis. Jenis pertama adalah Al-Qur'an. Quran itu semuanya jawami'ul kalim. Kalau saja dirincikan dalam Al-Quran ini, niscaya akan berjilid-jilid. Dan bisa dibuktikan. Kalau kita masuk ke maktabah, ada jutaan kitab di sana. Pembahasan tafsir, sekian ribu tafsir. Pembahasan fikih, sekian ribu kitab fikih. Pembahasan, segala macam pembahasan yang ada di perpustakaan itu, tentang masalah agama Islam, itu semua terkandung dalam Quran. Itu semua adalah pembahasan Al-Quran. Karena Nabi sendiri menjelaskan Al-Quran. Apa yang ada dalam ucapan Nabi? Apa yang ada dalam perbuatan Nabi? Apa yang ada dalam takrirat Nabi? Apa yang ada dalam sunnah-sunnah beliau? Semuanya tafsirul Quran. Semuanya tafsir Al-Quran. Berarti betapa banyaknya kitab-kitab hadis yang dari Nabi SAW, itu semua tafsiran Al-Quran. Ditanyakan oleh Aisyah, atau Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Dijawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah SAW adalah Qur'an. Walhamdulillah. Berarti yang pertama adalah Al-Qur'an itu sendiri. Seperti ucapan Allah Azza wa Jal, Inna Allah ya'muru bil'adli wal-ihsan, wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Rasulnya Allah menyuruh keadilan dan menyuruh berbuat baik dan mengeluarkan hartanya untuk kerabat dekat yang miskin, untuk siapa-siapa yang membutuhkan, dan melarang dari perbuatan fahisyah dan kemunkaran dan juga kemoliman. Titik. Kata para ulama dan kata Ibnu Rajab di sini dalam kitab kita, ayat ini barakallahu fiikum dikatakan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah, lam tatruk hadhil ayat khairan illa amarat bih wala syarran illa nahat anhu. Dengan ayat ini enggak ada kebaikan apapun kecuali sudah disuruh. Dan gak ada kejelekan apapun kecuali sudah dilarang. Lihat simpelnya ayat. Sesungguhnya Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Kebaikan apa yang tertinggal? Semua kebaikan termasuk ihsan. Iya kan? Ihsan maknanya kebaikan. Dan semua sikap-sikap yang sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasulnya itu keadilan. Dan apa yang kebaikannya sampai pada orang lain, itu ita, pemberian. Selesai. Ada kebaikan tersisa? Enggak ada kebaikan apapun kecuali sudah disuruh di sini. Sebaliknya, tidak ada kejelekan satupun kecuali sudah dilarang. Dengan ayat ini. Karena ayatnya berkata, wayanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Melarang perbuatan fahisyah, Fahish adalah yang kejelekannya sudah diakui oleh fitrah dan akal manusia. Orang semua melihatnya jijik. Itu sudah dilarang. Al-munkar adalah yang diingkari oleh fitrah. Wal-baghi adalah kezaliman. Kejelekan yang menjijikkan sudah dilarang. Kejelekan yang munkar, yang berselisih dengan kitab dan sunnah sudah dilarang. Dan kejelekan yang merugikan orang lain sudah dilarang juga. Mana? Al-baghi, kezaliman. Mendolimi orang lain dalam segala hal. Mendolimi hartanya, mendolimi kehormatannya, mendolimi badannya, melukai darahnya, termasuk di dalamnya. Sudah dilarang semuanya. Maka dengan ayat ini, tidak tersisa satu kebaikan pun kecuali sudah disuruh. Dan tidak tersisa satu kejelekan pun kecuali sudah dilarang. Jamnya di sana kemana? Oh ini. Baik. Yang kedua, tadi yang pertama Al-Quran. Yang kedua, ma huwa fi kalamihi. Yang kedua adalah jawami'ul kalim yang ada pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa muntashirun mawjudun fi sunanil ma'thurah. Bahwasanya jawami'ul kalim tersebar dan ada dalam kitab-kitab sunan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad jama' al ulama jumu'an, dan para ulama sudah mengumpulkan dalam kitab-kitab mereka jawami'ul kalim, yakni kalimat al-jami'ah min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang jami'ah, kalimat yang seperti itu dikumpulkan dalam kitab mereka dengan judul jawami'ul kalim. Di antaranya sannaf al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Sunni satu kitab yang diberi judul Ijaz wa Jawami'ul Kalim min As-Sunanil Ma'thurah, judulnya Ijaz, ringkasan Jawami'ul Kalim, yakni kumpulan maksud saya Ijaz dan juga Jawami'ul Kalim yang ada di dalam riwayat yang ma'thurah. Apa bedanya Ijaz dengan Jawami'? Ijaz itu adalah sesuatu kalimat, tantangan atau kalimat yang tidak bisa orang lain menyaingi seperti itu, dan kemudian dalam keadaan tidak terbantahkan, itu ijaz. Nah, sedangkan jawami' adalah kalimat yang simple tapi bermakna luas. Juga Qadhi Abu Abdullah Al-Qudai juga mengumpulkan jawami'il kalim al-wajizah. Dia tulis kitaban sammahu, dia beri nama Asy-Syihab fil Hikam wal Adab. Syihab tentang hikmah-hikmah dan adab-adab. Wa sannafa 'ala min walihi qaumun akharun, dan juga ditulis oleh sekian kaum yang lain kitab-kitab yang isinya hampir sama mengumpulkan jawami'ul kalim. Fazadu ala ma dzakar ziyadah katsirah, ada yang menambahnya, yakni ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang mirip, ila akhirih. Wa asyara al-Khattabi fi awal kitabihi Gharib al-Hadith, dan al-Khattabi sudah mengisyaratkan di awal kitabnya Gharib al-Hadith ila yasir min al-ahadits al-jami'ah. Beliau juga menyinggung beberapa hadis-hadis yang benar-benar jami'ah, yang betul-betul terbukti masyaallah jawami'ul kalim. Wa amla al-imam al-hafidh Abu Umar ibn Salah majlisan. Bahkan Ibn Salah bikin majlis pengajian. Membacakan hadis-hadis kulliyah. Apa itu hadis-hadis kulliyah? Hadis-hadis yang menyeluruh. Hadis yang menyeluruh. Seperti innamal amalu binniyat. Dibahas dalam bab apa itu? Salat apa zakat? Atau haji? Atau jual beli? Atau kemana itu? Ya kesemuanya. Itu namanya hadis jami'ah. Hadis innamal a'malu binniyat dibahas dalam hampir semua bab. Dari awal bab sampai akhir bab. Sehingga Imam Syafi'i berkata, aku ingin meletakkannya di semua bab di awal pertama. Babus shalah innamal a'malu binniyat. Babus zakah innamal a'malu binniyat. Babul haji innamal a'malu binniyat. Babul qira'ah innamal a'malu binniyat. Aku taruh diletakkan di setiap awal bab. Karena memang berkait dengan semua bab. Nah, tahiyatul qadr barakallahu fikum, dan ini baru muqaddimah dari Imam Ibn Rajab rahimahullah. Kita akan lanjutkan dan kemudian masuk ke dalam awal hadis. Yang tentunya beliau mau bawa ini kepada salah satunya adalah An-Nawawi begitu. Rahimahullah. Yang kemudian beliau syarah dan beliau tambah beberapa hadis-hadis yang mirip. Bukan mirip maknanya, yang juga jawami'ul kalim. Beliau tambahkan beberapa, sehingga bukan hadis arba'in, tapi hampir 50 atau lebih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.